Alhamdulillah, bashabal huda wahaba, wa ma takallama jisran fil hasha taraha, wa hina manza habadullahi sha'alahu, tagarrak as-sumhu fi kafaya wa anta sabaha. Jisran fil hasha taraha.